Tanian yang kedua. Halatu rafi'il ismi, itu keadaan keadaan rafa'nya isim. Kapankah isim itu dibaca marfu? Yakunul ismu marfu'an, adalah isim itu menjadi marfu fi siti halatin, pada 6 keadaan. Ada 6 keadaan di mana isim harus dibaca marfu. Al-ula yang pertama yaitu mubtada, saniyatu al-khobar, khobar. Yang ketiga isim kana atau salah satu saudarinya yang termasuk dalamnya adalah isim fi'il-fi'il muqorobah, fi'il yang maknanya dekat atau hampir. Kemudian fi'il roja, harapan. Dan fi'il syuruk, yaitu maknanya mulai. Ada fi'il-fi'il namanya fi'il muqorobah, roja, dan syuruk. Ini adalah saudara-saudara atau sejenis dengan kana. Arabiyat yang keempat, khobar inna atau salah satu saudarinya. Yang kelima fa'il, yang keenam naibul fa'il. Kadzalika yakunul ismu marfu'an, demikian juga isim itu menjadi marfu. Idza kana tabi'an li ismin marfu'in, jika dia mengikuti isim yang marfu, yaitu sebagai tawabi. Yang pertama al-mubtada'u, yaitu mubtada. Al-awwalu al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlati. Mubtada adalah apa? Isim yang marfu, terletak di mana? Di awal kalimat, ya, fi awalil jumlati. Misal contohnya adzahabu ma'dinun, emas itu apa? Ma'dinun, yaitu barang tambang. Adzahabu, dia dibaca marfu sebagai apa? Mubtada. Mubtada'un marfu'un bidhammati. Al-qadiyani yahkumani bil adli, dua orang hakim itu. Al-qadiyani yahkumani, memutuskan dengan keadilan. Al-qadiyani mubtada'un marfu'un, dia marfu' dengan apa? Alif, bil alifi li'anahu musannan, karena dia isim musanna. Al-qadiyani marfu' dengan alif sebagai mubtada. Al-la'ibuna mutanafisuna, para pemain ya, atau para atlet. Mutanafisuna, mereka itu saling berlomba-lomba. Al-la'ibuna adalah mubtada marfu' dengan wawu, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Asyuraka mutafikuna, para sekutu ya, rekan bisnis, syuraka para rekanan. Asyuraka mutafikuna, mereka itu bersepakat ya. Asyuraka mubtada'un marfu'un bidhammati, karena dia adalah jamak taksir ya. Al-mumaridatu rahimatun, para apa? Mumaridat, yaitu para perawat, para perawat perempuan. Itu rahimatun, yaitu apa? Penyayang. Al-mumaridatu mubtada'un marfu'un dengan apa? Domah, karena dia jamak mu'anas salim. Berikutnya, sani. Asani, yang kedua, mubtada' yakunu, mubtada' itu bisa berupa alif. Imma isman mu'roban, bisa jadi mubtada berupa apa? Isim yang mu'rob, seperti pada contoh-contoh yang terdahulu. Jadi mubtadanya berupa isim yang mu'rob. B, bisa juga mubtada berupa isim apa? Mabni, yaitu berupa domir, kata ganti, atau isim isyarah ya, atau isim mausul, atau isim syarat, dan seterusnya. Contohnya ana arabiyun, saya adalah orang Arab. Ya, misalnya saya orang Arab. Ana di sini domirun, mabniyun fi mahalli raf'in, sebagai mubtada'un. Dia adalah mubtada berupa isim yang mabni, maka dikatakan fi mahalli raf'in. Karena dia sebagai mubtada dan semestinya dia marfu, tapi dia mabni. Maka dikatakan fi mahalli raf'in, menduduki tempatnya isim marfu. Hadza min fadli rabbi, ini adalah dari keutamaan yaitu karunia Rabbku. Hadza isim isyarah mabni fi mahalli raf'in, sebagai mubtada. Hadanya mubtada. Alladzi faza bil jaizati, orang yang faza, berhasil mendapatkan penghargaan jaizah. Lahu, maka baginya itu intaju, atau dia memiliki intaju, itu prestasi. Adna ra'in, yaitu minimal di antara yang ro'i, yaitu yang bagus ya, prestasi minimal yang prestasi bagus yang minimal. Alladzi ismun mausulun, alladzi adalah isim mausul, dia mabni fi mahalli raf'in, sebagai mubtada. Jadi mubtadanya berupa isim mabni, yaitu isim mausul, alladzi. Contoh yang ketiga, man yazra yahsud. Barang siapa yazra, yaitu apa? Menanam. Barang siapa menanam, dia pasti menuai. Man yazra yahsud. Ya. Man di sini isim syarat. Dia mabni fi mahalli raf'in sebagai apa? Mubtada. Wa sayati syarhu ma taqaddama, dan akan datang penjelasan apa yang berlalu tadi, yaitu pada pelajaran isim mabni pada pasal yang kedua. Kemudian bisa juga mubtada berupa C, yaitu yang ketiga bisa berupa master mu'awal, yaitu an plus fi'il. An plus fi'il ini bisa jadi mas, bisa jadi mubtada. Contohnya antatahidu, an tatahidu, yaitu kalian itu bersatu, khairun, itu lebih baik bagi kalian. Maka antatahidu ini namanya apa? An plus fi'il mudhari. Ya, an plus fi'il ini bisa ditakwil, maka disebut master muawal. Yang ditakwil dari kata antatahidu, apa takwilannya? Yaitu ittihadukum. Nah, ini sebagai mubtada. Jadi mubtada ada tiga macam, bisa berupa isim mu'rob, bisa isim mabni, bisa master muawal. Ya, an plus fi'il. Ya, berikutnya. Yang ketiga beliau jelaskan mubtada itu ya'ti, itu datang, daiman, senantiasa di awal kalimat. Wa ira'anahu, hanya saja ya juzu, boleh. Ya, boleh apa? Anta dukul alaihi, masuk kepada mubtada itu mendahulunya huruf lam yang di fathah, ya. Lamun maftuhah, lam yang terbuka, bukan lam yang sukun. Lamnya di fathah, ya, la. Yang disebut dengan lamul ibtida, itu sama dinamakan lam permulaan. Kama yajuzu, sebagaimana pula boleh, an yasbikahu, mendahului mubtada, yaitu huruf nafi. Ada huruf nafi boleh mendahului mubtada, atau huruf istifham, ya, huruf nafi atau huruf istifham. Wala tu'athiru hadhihi al-hurufu 'ala al-mubtada'i, dan tidaklah mempengaruhi, ya, huruf-huruf ini kepada apa? Mubtada. Min haitsu i'rabuhu, dari sisi apanya? I'rabnya. Jadi mubtada ini walaupun kemasukan la ini, maka mubtadanya tetap marfu. Contohnya, la Zaidun afdhalu min Amrin. La di sini namanya lamul ibtida. Benar-benar Zaid itu lebih utama daripada Amr. La Zaidun, lam di sini namanya lamul ibtida. Zaidun mubtadaun, dia marfu dengan dhamma. Manailul matalibi bitamani, tidaklah tercapai apa? Matalib, cita-cita, dengan apa? Tamani, itu dengan angan. Angan, tidak tercapai cita-cita dengan apa? Angan-angan. Ma itu huruf nafi, nailu mubtada, dia marfu dengan dhamma. Ya, jadi bisa dahului huruf apa? Nafi. Bisa juga dahului huruf istifham, seperti hal. Apakah hal anta najihun? Di sini mubtadanya mana? Tandanya adalah kata anta. Hal harfu istifhamin, anta dhamirun mabniun fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia adalah sebagai apa? Mubtada. Yang keempat, pada asalnya, pada dasarnya mubtada itu dia harus apa? Ma'rifat. Sebagaimana pada contoh-contoh terdahulu. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kaidah dalam bahasa Arab yaitu tidak boleh memulai dengan sesuatu yang masih nakirah. Ada mujawazil ibtida' bin nakirah. Itu kaidah dasarnya. Jadi asalnya mubtada harus ma'rifat. Tapi bisa saja mubtada nakirah. Maka dikatakan waqad yaqa'ul mubtada'u nakiratan. Bisa saja, ya, mubtada itu terkadang apa? Nakirah. Dalam keadaan berikut, kita ada empat keadaan di sini. Yang pertama, kalau mubtada itu disifati. Ya, mubtadanya apa? Disifati. Idza kana mausufan, seperti rajulun karimun indana, laki-laki yang mulia itu di sisi kami. Maka ini mubtadanya mana? Rajulun. Dia nakirah atau ma'rifat? Nakirah. Kok boleh mubtada nakirah? Karena dia disifati, sifatnya karimun. Ya, al-mubtada urujulun nakiratun li'anahu mausufun. Boleh, ya, kalau disifati. Yang kedua, kalau disandarkan kepada nakirah, idza udifa ila nakiratin, seperti talibu ihsanin. Di sini talib mudhof, ya kan? Ihsanin sebagai mudhof ilaih. Ihsan ini nakiroh, maka talibu juga nakiroh. Jadi mubtada'nya nakiroh karena apa? Disandarkan kepada isim nakiroh. Ya, boleh seperti ini. Walaupun dia nakiroh, tapi dia sebagai mubtada'. Kenapa? Karena dia mudhof kepada apa? Nakiroh. Yang ketiga, C. Ya talibu ihsanin waqifun. Ya, pencari kebaikan itu berdiri. C. Idza sabaqahu nafyun. Jika mendahulunya apa? Penafian. Huruf nafi. Seperti ma, tidaklah. Zalimun, orang yang zalim itu najihun, sukses, ya berhasil. Mubtada'nya mana? Zalimun. Dia didahului huruf nafi. Ma. Dia nakirah kenapa? Dia nahu masbukun binafin. Karena dia didahului dengan apa? Penafian. D. Idza sabaqahu istifhamun. Jika mendahulunya apa? Istifham, yaitu pertanyaan. Maksudnya huruf istifham. Contohnya hal, apakah. Hal rajulun fikum, apakah ada seorang lelaki di tengah kalian. Tadanya mana? Rajulun, dia nakiroh karena didahului oleh istifham. Jadi ada empat sebab di mana mubtada apa? Nakiroh. Yang pertama kalau disifati, yang kedua disandarkan kepada isim nakiroh, yang ketiga apa? Jika didahului nafi, yang keempat jika didahului huruf istifham.